Indek dibawa ke istana ayahanda Putri Mahda. Sebuah istana yang besar dan megah. Sebuah kerajaan bernama Negeri Bahda yang dipimpin oleh Sri Baginda Raja El Malik, yaitu ayahanda Putri Mahda itu sendiri. Setelah Sinbad beristirahat di kamar yang luas dan bersih, dijamu makanan dan minuman yang lezat-lezat oleh seorang pengawal, Sinbad segera disuruh menghadap Sri Baginda. Raja di hadapanku ini sama saja dengan putrinya. Sama-sama mengenakan cadar. Tapi gadis itu, bukankah dia Putri Mahda? Dia malah tak memakai cadar. Oh, cantik nian wajahnya. Indah sekali matanya. Oh, aku ingat sekarang. Dia pasti gadis yang muncul dalam bentuk bayangan waktu kepalaku pusing di kapal. Waktu itu, dia sedih sekali. Memohon agar aku memberikan kepingan intan. Anak muda. Oh iya, Baginda. Ceritakanlah siapa dirimu, sehingga sampai terlibat dengan si korak itu. Nama hamba Sinbad. Kapal layar hamba dilanda badai, dan hamba sendiri tak sadarkan diri hingga tiba-tiba berada di pantai pulau ini. Oh, jadi Anda yang bernama Sinbad itu? Apa Tuan Putri sudah pernah mendengar tentang diri hamba? Seminggu yang lalu, penjaga pantai menemukan sebuah kapal layar yang keadaannya sangat menyedihkan karena dilanda badai. Para awaknya pun tidak sadarkan diri. Sesudah ditolong dengan cara menyeretnya ke pantai, dan sesudah ada awak yang siuman, kami diberitahu bahwa kapal itu adalah milik Tuan Sinbad. Oh, gembira sekali saya mendengarnya. Bolehkah hamba melihat kapal itu? Mengapa tidak? Saya tidak keberatan. Saya juga mengizinkan putri saya untuk mengantar kamu, Sinbad. Tapi Tuan Sinbad, sebelum saya mengantar, ceritakan dulu mengenai intan yang Tuan jadikan mata kalung itu. Benar dugaanku. Pasti ada hubungannya dengan intan ini hingga saya dibawa kemari. Begini Tuan Putri. Intan ini sebenarnya saya dapatkan dari seekor burung kakak tua merah yang kebetulan singgah di kapalku karena dikejar burung pemakan bangkai. Intan terjatuh, kemudian saya ambil. Tuan Sinbad, burung kakak tua merah itu adalah milikku. Betul. Burung itu adalah milik putriku. Dan burung pemakan bangkai itu adalah milik si kurap. Oh, sungguh tak kuduga. Tapi mengapa kedua burung itu sampai saling kejar-mengejar di lautan? Nantilah saya ceritakan, sambil kita menuju kapal milik Tuhan. Burung kakak tua itu bernama Saleh. Ia kupelihara, kulatih sejak kecil. Akhirnya kutugaskan ke lembah intan untuk mengambil sekeping intan. Tapi rupanya, kurak mengetahui. Ia pun menugaskan burung peliharaannya untuk menjegal si Saleh. Ya, kasihan si Saleh. Burung pemakan bangkai itu terlalu ganas. Tapi, untuk apakah kepingan intan itu, Tuan Putri? Tuan melihat ayahandaku memakai cadar? Iya, saya melihatnya. Telah lama ayahanda menderita penyakit aneh, dan tidak ada obatnya. Akhirnya ada petunjuk bahwa obat mujarab itu ada di lembah intan. Namun tidak sembarangan orang dapat ke sana. Lembah itu bagai diselubungi oleh suatu kekuatan sihir. Dan tiap orang yang mencoba-coba memasukinya, pasti gagal, pasti terkena musibah. Nah, jika mau selamat sampai ke lembah itu, seseorang harus membawa satu-satunya kunci penyelamat, yakni kepingan intan yang berasal dari lembah itu juga. Lalu, siapakah si kurak sebenarnya? Dia jahat, rakus, ahli sihir, tukang bunuh orang. Dia juga ingin ke lembah Intan itu. Tapi tujuannya untuk mengeruk Intan sebanyak-banyaknya. Ya, itulah makanya. Dia juga mengejar kepingan Intan yang dibawa burung kakak tuaku supaya bisa ke sana. Rupanya kita hampir sampai. Itu lihat, bukankah kapal yang sedang diperbaiki itu milik Tuan? Iya, betul. Wah, saya akan ketemu para awak kapal lagi. Sepulangnya dari memeriksa kapal layarnya yang sedang diperbaiki, Sinbad kembali menghadap Sri Baginda Raja. Daulat Tuanku, hamba sangat berterima kasih karena Tuanku sudah menolong dan membantu banyak dalam memperbaiki kapal hamba. Lantas bagaimana rencanamu sekarang? Tuanku, perkenankanlah hamba menyerahkan kepingan Intan ini kepada Tuan Putri. Mengapa Tuan tidak memanfaatkannya untuk ke lembah Intan? Dengan kepingan itu, Tuan pasti berhasil ke sana dan bisa mengambil Intan sebanyak-banyaknya. Rupanya Tuan bukan orang yang tamak. Apakah kau sudah tahu perihal penyakitku? Bahkan hamba bersedia mengambilkan obatnya, Tuanku, jika memang dikehendaki. Tempat obatnya memang di lembah Intan. Tapi letak dan bentuknya, cuma aku sendiri yang tahu. Jadi, Tuanku juga akan pergi ke sana? Betul. Ayahanda, perkenankanlah Ananda ikut serta. Kalau Tuan Sinbad tak keberatan, aku pun setuju. Sebab dialah yang akan menjadi juragan di kapalnya nanti. Jadi Tuanku berkenan memakai kapal layar hamba? Kapal layar Tuan nampaknya sangat kuat. Awaknya pun terdiri dari pelaut-pelaut berpengalaman. Tuan tidak keberatan, bukan? Tentu saja tidak. Malah hamba berbangga hati menyambutnya. Biar nanti ditambah lagi dengan para pengawal kerajaan yang tangguh-tangguh. Maka pada hari yang ditentukan, kapal layar Sinbad yang membawa rombongan Sri Baginda meninggalkan pelabuhan Bada. Ketika telah jauh meninggalkan pelabuhan, Sri Baginda membuka sebuah tabung. Isinya peta rahasia yang menunjukkan di mana letak Pulau Marabika yang di dalamnya terdapat lembah Intan. Hari pertama pelayaran memang berjalan lancar. Putri Mahda hampir tiap saat selalu pula berada di sisi Sinbad. Dan pada hari kedua, ada sebuah kapal bergerak searah seperti sengaja membuntuti kita. Sinbad, ya, mari kita lihat kapal siapa itu. Mari Sri Baginda. Oh, itu kapal layarnya si Kurat. Belum lagi berhasil, telah dibuntuti bahaya. Apakah yang mesti kita lakukan, Ayahanda? Akan dibiarkan saja si Kurap itu membuntuti kita? Tuan Sinbad? Iya. Apakah Anda mempunyai cara agar kita dapat lolos dari incaran mereka? Jangan khawatir, Tuanku. Turunkan sekoci! Naikkan beberapa peti besar ke dalam sekoci itu! Lepaskan sekocinya! Lemparkan obor-obor menyala! Bakar sekoci! Akibat ledakan-ledakan peti-peti tersebut, asap banyak sekali membumbung tinggi menutupi bagian belakang kapal Sinbad. Naikkan layar cadangan! Putar arah lebih cepat! Bagaimana, Sinbad? Sudah, Tuanku. Kapal kita sedang melaju lebih cepat, meninggalkan jauh kapal Sipurak. Saya kira Sipurak pasti tersesat. Dia tidak melihat apa-apa di depannya, kecuali asap tebal. Seperti yang telah diperhitungkan, dua hari sesudahnya, kapal layar Sinbad sampai di tujuan, pantai Pulau Marabika. Aku pikir, ya, inilah Pulau Marabika itu. Lalu, di manakah lembah Intan itu, Ayahanda? Kira-kira berada di tengah pulau ini. Tuanku, bagaimana kalau yang pertama-tama turun adalah saya dan para pengawal kerajaan? Saya ingin memeriksa daratan lebih dahulu sebelum tuanku mendarat. Aduh, hei! Celaka! Kalungku disambarnya. Celaka! Kepingan Intan dibawanya pergi. Oh, rupanya si Kura kehilangan jejak kita. Itulah makanya dia menyuruh burungnya mencuri kepingan Intan di kalung tuan, supaya dia bisa kesini dengan mudah. Wah, gawat Ayahanda. Si Kurak pasti segera sampai kemari. Oh, bukankah kepingan Intan sebagai satu-satunya kunci perjalanan kesini sudah di tangannya, Ayahanda? Iya, itulah kegunaannya kepingan Intan itu. Pasti dia bisa selamat sampai ke pulau ini. Maafkan hamba, tuanku. Oh, itu bukan semata-mata kesalahanmu, Sinbad. Ya, sudahlah. Kita masih punya waktu untuk mencari obatku yang berupa air mukjizat itu sebelum si Korak dan anak buahnya tiba di sini. Ayo. Oh, lihat, batu-batu di sini terdiri dari intan-intan semuanya. Sangat mengagumkan. Wah, intan murni semua. Perkilau-kilauan kena sinar matahari. Ya, ingat, sudah dengan kita kemari bukan untuk mengambil intan-intan itu. Jadi, jangan coba-coba mengambilnya apabila ingin selamat. Oh, Tuan Sinbad, lihat. Ular-ular besar muncul dari celah-celah intan. Mereka marah. Awak-awak kapal Tuan pasti dipatuknya. Ayo, kembalikan. Kembalikan intan-intan itu. Ayo, cepat. Ayo, kembalikan semuanya. Aku menyaksikan tubuh-tubuh mereka yang dipatuk ular jadi hitam, bagai terbakar. Bisa ular-ular itu mengerikan. Kalian telah melihatnya, huh? Nah, siapa yang ingin menyusul? Sudah ku peringatkan, tapi kalian masih saja bandel. Nampaknya sebentar lagi kita sampai di lembah yang kita cari. Sebaiknya aku lihat peta kembali, di mana air mujizat itu tergenang. Kita akan menuju ke sebuah gua. Awas! Awas, Baginda Raja! Awas, Baginda! Dia pasti mau menyambar peta. Pinjami aku pedang. Ini Tuan Sinbad. Ya. Nah, mana burung itu? Mati kau, burung setan. Oh, nampaknya hari sudah gelap benar, Mahda. Iya, Ayahanda. Perintahkan orang-orang untuk menyalakan obor. Di tengah keremangan malam, Bukit Intan nampak indah berkilauan, memantulkan cahaya obor-obor para pengawal raja itu. Sangat menakjubkan. Oh, hati-hati, Ayah. Jangan sampai salah masuk. Iya. Aku akan meneliti lagi dalam peta. Lorong mana yang harus dimasuki? Suara apa itu? Para pengawal, siap siaga semua. Ayah, itu ratusan mata muncul, menatap tanpa berkedip. Oh, ratusan sosok tubuh besar, membisu. Semuanya bertaring, menggenggam gada besar-besar. Oh, siapa mereka, ya? Mereka lah suku pribumi. Oh, mereka marah, Ayah. Awas semuanya! Prigoro itu jauh lebih banyak, lebih kuat, bisa kalah pasukan kerajaan. Sinbad pun mulai terdesak. Aku harus turun. Tunggu! Kami datang kemari tidak dengan maksud buruk. Kami hanya ingin meminta sedikit air mukjizat guna menyembuhkan penyakitku. Saya tidak percaya. Kubunuh kau! Kalau kalian tidak percaya, lihatlah wajahku. Ini, aku buka. Ayo, kita lari! Heran, mereka lari ketakutan melihat wajahku yang rusak dan mengerikan ini. Kenapa ya? Mahda. Ya, Ayah. Sinbad. Ya, Baginda. Kalian lihat air yang menetes pada sebuah lekukan batu yang berbentuk cawan besar itu? Nah, itulah air mukjizat yang kucari. Jernih sekali airnya. Dari sini jelas tercium harumnya. Nah, bagaimana dengan awak-awak kapal dan para pengawal yang terluka di luar? Sambil berjaga-jaga, mereka terus mengobati luka mereka, Baginda. Tapi bagaimana cara mengambil air itu, Ayahanda? Biarlah aku sendiri yang ke situ. Bukankah cuma aku yang memerlukan air mukjizat itu? Lagi pula aku harus langsung membasuhkannya di situ. Semoga Ayahanda dapat sembuh seperti sedia kala. Mahda, lihatlah wajahku. Ayah, ayah telah sembuh. Wajah ayah kembali seperti dulu. Tuhan Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat keridhaan dan keikhlasanmu lah, hambamu ini akhirnya sembuh. Sesudah itu, Sri Baginda mengajak Mahda dan Sinbad untuk segera keluar dari gua, mendapatkan rombongan yang sedang berjaga-jaga. Sesampainya di luar, orang-orang terkejut melihat wajah Sri Baginda. Mereka gembira pula atas kesembuhan sang raja. Bagaimana dengan luka-luka kalian, wahai pengawal dan para awak kapal? Sudah agak baik, tuanku. Syukurlah. Mari kita pulang kembali. Tapi ingat, di perjalanan nanti, janganlah sekali-sekali kita tergoda untuk membawa intan. Intan-intan itu sebenarnya bukan intan sungguhan, tapi cuma sekedar intan-intan maya. Sangat berbahaya. Banyak mayat bergelimpangan. Sungguh mengerikan. Matinya mirip dengan kawan-kawan kita. Hitam semua. Wah, mereka semua mati terbakar. Pasti ini gara-gara dipatuk ular. Iya, mereka pasti ingin mengambil intan-intan itu. Lihat baik-baik, mayat-mayat siapa ini? Hei, bukankah ini Pangeran Kurak dan anak-anak buahnya? Jangan heran. Si Kurak dan anak-anak buahnya adalah manusia serakah, bahkan sangat jahat. Ya, inilah hukumannya buat mereka yang sifatnya seperti itu. Ya, setiap kejahatan pastilah akan berakhir seperti si Kurak begini. Apakah kita siap berlayar? Kita siap berangkat, Tuan. Nahkoda! Ya, Juragan Sinbad. Layarkan kapal! Lepaskan tali! Kembangkan layar! Kita kembali ke negeri Bosca! Sinbad, Sinbad di pelaut, gagah perkasa, tak kenal takut. Sinbad, Sinbad, Sinbad di pelaut, mengarungi laut demi laut. Ombak terbang, ombak menggeran, kapal layar pun terhempas-hempas. Sinbad bertualang, tidaklah cemas. Pikir Simbad, Simbad, Simbad di pelaut.